Siapa dia yang jalan di sana pakai kebaya merah muda, lenggak lenggoknya dengan gaya lincah, aku jadi terpesona. Siapa yang takkan menaruh sayang walaupun sekali memandang pada seorang dara Singapura dengan wajahnya yang mesra. Bolehkah kiranya aku bertanya, tapi adik janganlah marah. Adik yang manis, siapa nama, sudahkah ada yang punya? Kalau seandainya adik setuju dan hati pun tak bimbang ragu, bolehkah kiranya jalan bersama tamasya keliling kota? Bolehkah kiranya aku bertanya, tapi adik janganlah marah. Adik yang manis, siapa nama, sudahkah ada yang punya? Kalau seandainya adik setuju dan hati pun tak bimbang ragu, bolehkah kiranya jalan bersama tamasya keliling kota?